السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan mencoba membahas satu persoalan yang beberapa hari lagi masyarakat Muslim di belahan dunia akan merayakan yang kita sebut dengan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita telah berada pada tanggal 20 Rajab. Dengan demikian, 7 hari yang akan datang kita akan memperingati Isra dan Mi'raj. Saya tidak ingin menguraikan Isra Mi'raj ini dengan menyampaikan kisah perjalanan dari Isra dan Mi'raj tersebut, tetapi yang ingin saya kemukakan pada kesempatan siang hari ini adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang peristiwa ini. Kita tahu Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh dan seterusnya ke Sidratil Muntaha. Perjalanan itu terjadi sekejap waktu di malam hari. Tentu akan muncul banyak keberatan-keberatan ilmiah. Apalagi dalam beberapa riwayat, perjalanan tersebut dinyatakan secara ruh dan jasad. Kita akan bertanya atau akan ada yang bertanya, bagaimana mungkin Nabi bisa menembus langit yang tujuh melewati atmosfer secara ruh dan jasad namun beliau tidak terbakar? Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan hanya dalam waktu sekejap di malam hari? Ada sejumlah keberatan-keberatan ilmiah kalau kita gunakan pendekatan rasional terhadap peristiwa tersebut. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan ilmiah itu pada hakikatnya didasari oleh pengamatan yang berulang-ulang terhadap fenomena alam. Dengan melihat segala sesuatu kalau jatuh itu mesti ke bawah, lalu kemudian disimpulkanlah bahwa ada gravitasi bumi dan seterusnya. Melalui pengamatan dan observasi yang berkali-kali itu, lahir kemudian teori-teori ilmiah. Tetapi di alam raya ini kita harus meyakini ada realitas lain selain yang dikemukakan berdasarkan hukum kausalitas sebab dan akibat. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya pada hal-hal yang bisa kita lihat, tetapi banyak hal yang tidak nampak dan tidak bisa kita lihat itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ukhuwah bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian bisa lihat dan apa-apa yang kalian tidak bisa lihat. Dengan meyakini bahwa ada persoalan-persoalan yang fisik dan metafisik ini, maka kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk menyisakan ruang dalam hati kita untuk meyakini hal-hal yang tidak bisa kita nalar. Persoalan keimanan terkadang ada yang difahami secara akal, ada yang tidak bisa difahami. Al-iman qad yufham wa qad la yufham. Persoalan keimanan itu kadang-kadang ada yang bisa difahami secara nalar, kadang-kadang ada yang tidak bisa difahami secara nalar. Maka dalam beragama kita harus siap menyisakan ruangan dalam hati kita untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita nalar. Sebuah mukjizat itu pada hakikatnya adalah kreasi Tuhan yang berbeda dengan yang biasa kita lihat. Seorang pandai besi yang sangat mahir, dia akan mampu membuat kreasi apa saja yang berbeda dengan lainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai salah satu bentuk mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah peristiwa yang tidak biasa terjadi dan tidak biasa orang saksikan. Ini saya kira sekedar pengantar. Selanjutnya saya ingin menyampaikan peristiwa Isra dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran pada sebuah surat yang disebut dengan Al-Isra atau Bani Israil pada juz yang ke-15 surah ke-17. Sementara peristiwa Mi'raj hanya diisyaratkan secara tidak tegas dalam sebuah surat yang dinamakan An-Najm yang terdapat pada juz ke-27 dalam Mushaf Al-Quran. Kita mungkin akan bertanya, mengapa peristiwa Mi'raj dijelaskan secara tegas? Mengapa peristiwa Isra dijelaskan secara tegas sementara peristiwa Mi'raj tidak demikian? Kalau kita lihat pada masa Rasulullah, pada masa itu orang biasa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Yerusalem 2 bulan, 30 hari pergi, 30 hari kembali dengan mengendarai unta, dengan mengendarai kuda. Orang biasa melakukan perjalanan itu. Peristiwa Isra banyak orang yang telah melakukannya, walaupun dalam waktu yang cukup panjang, 60 hari. Peristiwa Mi'raj hanya Nabi seorang yang mengalami. Maka dicantumkannya peristiwa Isra secara tegas dalam Al-Quran ini memberi kesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada manusia untuk menalar peristiwa itu. Akal masih diberi kesempatan untuk meyakini peristiwa itu. Hanya dengan memperjalankan Rasulullah dalam waktu sekejap di malam hari, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya itu mampu menembus segala batasan ruang dan waktu. Seakan-akan ingin dikatakan kepada mereka, kalau kalian bisa melakukan itu dalam waktu 60 hari dengan kekuasaan kami, itu bisa kita kami taklukkan dalam waktu sekejap di malam hari. Peristiwa Mi'raj tidak seorang pun yang pernah mengalaminya. Siapa yang pernah menuju langit yang 7 itu kemudian sampai ke Sidratil Muntaha? Tidak ada seorang pun. Maka kalau itu dijelaskan secara tegas, maka yang terjadi adalah pasti penolakan. Karena sedikit pun akan tidak akan mampu menalar itu. Maka dengan tidak menyebutkan secara tegas peristiwa Mi'raj ini, itu memberi kesan bahwa manusia tidak akan mampu menalar peristiwa itu. Maka peristiwa Mi'raj itu diisyaratkan, hanya diisyaratkan dalam sebuah surat yang dinamakan An-Najm. Ini saya kira ada satu relevansi. Surat itu dinamakan bintang. Kalau kita meyakini bahwa nama-nama surat dalam Al-Quran itu merupakan intisari dari kandungan yang ada dalam surat tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa isyarat Mi'raj terdapat dalam sebuah surat yang dinamakan An-Najm, bintang, itu memberi kesan bahwa sebagaimana akal manusia tidak bisa menalar dan menghitung jumlah bintang yang ada di langit dan di kosmos raya kita ini, maka seperti halnya kalian tidak bisa menalar itu, maka peristiwa Mi'raj pun kalian tidak akan pernah bisa menalarnya. Ini kalau kita lihat dari retorika Al-Quran ketika menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada persoalan lain. Sering kita mendengar oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sepulangnya dari Mi'raj adalah ibadat sholat. Sholat ini dalam Islam dikatakan sebagai mukhlul ibadah, inti peribadatan. Kalau sholatnya sudah rusak, maka ibadah-ibadah yang lainnya bisa dipastikan juga tidak benar. Dia menjadi inti dari peribadatan. Dan sholat merupakan alat mediasi dan alat komunikasi yang tercepat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat-saat seorang hamba dinyatakan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang bersujud dalam sholat. Aqrabu ma yakunu al-'abdu ilayhi wa huwa sajid. Dalam salah satu hadis dinyatakan begitu. Jadi sholat ini satu-satunya ibadah yang sangat mulia dan diterima di tempat yang sangat mulia oleh seorang nabi yang sangat mulia. Sholat dinyatakan sebagai ibadah yang sangat mulia karena diterima ketika nabi dalam perjalanan Mi'rajnya. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, nabi selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Tetapi begitu nabi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha, berhadapan langsung, bertatap muka. Dan itu dimungkinkan untuk kasus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang selalu mendampingi ketika sampai ke Sidratil Muntaha, beliau mempersilahkan Rasulullah untuk maju. Dan dia sendiri tidak ikut menyertai Rasulullah ketika bertemu dengan Tuhannya di Sidratil Muntaha itu. Jibril mengatakan, "Idza taqaddamta ihtaraqta. Idza taqaddamtu ihtaraqtu wa idza taqaddamta ihtaraqta." Kalau saya yang maju, saya akan terbakar. Tapi kalau Anda yang maju, Anda akan bisa menembusnya. Di saat itu, yang bisa berhadapan langsung, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima ketentuan salat itu hanya Rasulullah sallallahu. Nabi Musa alaihi salam yang dikenal gagah perkasa, nabi dari kalangan Bani Israel, pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan zatnya. Qala Rabbi arini anzur ilaih. Ya Allah, tunjukkan, saya ingin lihat engkau. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu liljabali, dalam surat Al-A'raf 143 dijelaskan, falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya di sebuah bukit, bukit itu lalu terguncang dan hancur luluh lantak. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Wa kharra Musa saqiqan. Jatuh pingsan Nabi Musa. Tidak sanggup beliau menatap langsung Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Mi'raj tersebut. Maka salat merupakan satu ibadah yang sangat mulia, yang diterima di tempat yang sangat mulia oleh Nabi yang sangat mulia. Karena itu, kalau kita bisa melakukan ibadah salat dan menjaga serta memeliharanya dengan baik, maka kita akan sampai pada satu tingkatan yang disebut dengan maqaman mahmuda. Dalam surat Al-Isra itu dinyatakan begini. Maqaman mahmuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lah. Asa an yaw'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hari, bangunlah anda bertahajud sebagai salat sunnah. Tahajud ini bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban. Tetapi bagi umatnya, ini adalah suatu amalan sunnah. Salat tahajud ini bisa mengantarkan seseorang kepada maqaman mahmud, tempat yang terpuji itu. Hal lain yang bisa kita tangkap dari peristiwa atau pemaparan Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj ini adalah, tadi kami katakan bahwa peristiwa Isra disebutkan dalam sebuah surat yang bernama Al-Isra atau Bani Israel. Tetapi jangan heran kalau dalam surat tersebut kita hanya menemukan ayat yang menceritakan tentang Isra hanya sebuah, hanya satu ayat, yaitu ayat yang pertama. Selain itu, 110 ayat lainnya tidak berbicara secara langsung tentang peristiwa Isra itu. Kita tentu bertanya, biasanya kita kalau membaca sebuah buku, antara judul dengan isinya ada relevansi yang sangat erat, ada hubungan yang sangat erat. Tetapi membaca surat ini yang dinamakan Al-Isra, kita hanya menemukan yang bercerita tentang Isra hanya ayat yang pertama. Kalau kita coba cermati lebih jauh dan kita pahami korelasi yang ada dalam surat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya peristiwa Isra ini merupakan peristiwa besar yang menandai pemindahan misi kenabian dari yang sebelumnya diemban oleh nabi-nabi dari kalangan Bani Israel hampir 2300 tahun. Misi kenabian itu dibawa oleh keturunan Bani Israel. Kita tahu Bani Israel adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub adalah putra Ishak. Ishak adalah putra Ibrahim. Ibrahim mempunyai dua orang anak, Ishak dan Ismail. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub itulah yang mempunyai gelar Israel, hamba Tuhan. Jadi Bani Israel adalah keturunan Yakub ini. Hampir 2300 tahun misi kenabian itu dibawa oleh nabi-nabi Bani Israel. Sampai pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dengan teganya orang-orang Bani Israel membunuh para nabi-nabi. Yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Di dalam Al-Quran dinyatakan begitu. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Menyelewengkan dan mengadakan perubahan terhadap ayat-ayat Al-Kitab. Dan seterusnya. Berbagai tindakan yang sangat tidak logis yang dilakukan oleh kelompok Bani Israel ini. Buah itu 300 tahun misi kenabian gagal diemban oleh Bani Israel. Maka melalui peristiwa Isra yang ditandai dengan penaklukan Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan sebuah proses pemindahan misi kenabian dari kalangan Bani Israel kepada kalangan bangsa Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad adalah salah seorang di antara mereka. Ini bisa kita lihat setelah ayat yang pertama berbicara tentang Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ayat yang kedua menyatakan wa ataina Musa al-kitab, langsung bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang sangat dikenal gagah perkasa di kalangan Bani Israel. Sampai pada ayat yang ke-8 itu berbicara tentang Bani Israel. Jatuh bangunnya Bani Israel. Dan pada ayat ke-9 ditegaskan dengan sebuah ayat yang menyatakan inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inilah Al-Qur'an yang bisa memberikan petunjuk ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih lurus, ke arah yang lebih benar. Maka Al-Kitab yang sebelumnya diamanatkan kepada nabi-nabi Bani Israel dan dianggap tidak mampu mewujudkan kedamaian yang menjadi misi agama, dipindahkanlah kepada kalangan Arab. Ini tidak aneh. Mengapa mereka gagal mewujudkan misi kedamaian di muka bumi atau di bumi Allah itu? Karena Bani Israel memiliki watak yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa mereka bukanlah orang-orang yang loyal terhadap pemimpin mereka. Mereka bukanlah orang yang pemberani, pengecut. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Ma'idah. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kepada mereka masuk ke Baitul Maqdis, Nabi Musa baru berhasil menaklukkan Baitul Maqdis setelah 40 tahun berkeliling di sekitar Sinai. Tapi Nabi Muhammad dalam sekejap waktu di malam hari bisa menaklukkan itu. Ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis yang diperintahkan oleh Allah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dukhulul arda al-muqaddasata allati kataballahu lakum fiha, mereka apa yang mereka katakan? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Hai Nabi Musa, di sana banyak pasukan yang gagah perkasa, kami tidak bisa memasukinya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Nanti kalau mereka sudah keluar, kami baru akan masuk. Nah, itu jawaban mereka. Pada ayat yang lain dinyatakan mereka mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan. Selamanya kami enggak akan masuk ke sini. Karena di situ ada orang yang gagah perkasa, silakan Anda saja yang masuk. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Silakan Anda dan Tuhanmu yang masuk ke sana. Kami nunggu duduk-duduk aja di sini. Di sana ada orang yang gagah perkasa. Ini tanda mereka bukan orang yang loyal kepada pemimpinnya. Mereka bukanlah orang yang pemberani, tetapi mereka adalah orang yang pengecut. Karena itu sangat wajar kalau kita lihat perlawanan terhadap intifada yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina yang hanya bermodalkan batu, itu dibalas dengan dentuman meriam, dibalas dengan roket dan seterusnya. Mereka hidup selalu dalam keadaan cemas, was-was. Bahkan ini, dalam kitab Taurat pun, perjanjian lama sudah dinyatakan. Bani Israel itu hidup dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dan seterusnya. Maka, walaupun sekarang ini, negara Israel memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi bagi kita umat Islam harus kita tumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu saudara-saudara kita yang memperjuangkan hak milik dan tanah yang mereka miliki untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi renungan kita bersama bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang pernah ditundukkan dan ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita pertahankan bersama dan menjadi simbol perjuangan kita, karena itu merupakan salah satu dari tempat-tempat suci Islam yang harus kita hormati dan kita junjung tinggi. Inilah sekedar yang bisa saya sampaikan dari kesan yang bisa kita tangkap dari pemaparan Al-Quran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada sisa waktu, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada, satu hal yang bisa kita simpulkan dari pemaparan Al-Quran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bahwa pemaparan Isra atau kisah atau peristiwa Isra secara tegas dalam Al-Quran menunjukkan bahwa peristiwa itu walaupun luar biasa tetapi masih dalam batas-batas yang mampu dinalar oleh akal manusia. Berbeda halnya dengan Mi'raj, sehingga Al-Quran tidak menceritakannya secara tegas di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan sebuah peristiwa yang menandai pemindahan misi kenabian dari yang semula diemban oleh kalangan nabi-nabi Bani Israel kepada nabi dari kalangan bangsa Arab. Karena itu menjadi amanah yang harus kita junjung dan kita bawa bersama. Karena kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai tanggung jawab untuk menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, karena memang itu adalah misi atau inti dari misi agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.